Kemudian dalil berikutnya. Wa rawa Abu Dawud fi sunanihi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala inna ma baina samaa inna ma baina samain ila samain masirata kada wa kada atau masirata kada wa kada. Sesungguhnya jarak antara langit dengan langit itu perjalanan sekian dan sekian. Wa dzakarul khabar, Nabi menyebut dan rawi menyebut tentang berita Nabi tersebut sampai pada sabda Nabi, wa faqa dzalikal arsy wa Allah subhanahu faqa dzalik, dan di atas semua itu adalah arsy dan Allah di atas itu semua. Riwayat lengkapnya antara dunia dengan langit dunia itu 500 tahun perjalanan. Kemudian langit dunia dengan langit berikutnya 500 tahun perjalanan. Demikian juga langit kedua dengan ketiga, ketiga dengan keempat, keempat dengan kelima, kelima dengan keenam, keenam dengan ketujuh, itu masing-masing 500 tahun perjalanan. Kemudian di atas langit yang ketujuh ada air, di mana dasar air dan permukaannya 500 tahun perjalanan. Kemudian di atas air itu ada ars, dan yang tidak seorang pun mengetahui betapa besarnya ars tersebut. Dan di atas ars Allah Taala, namun tidak tersembunyi sedikit pun apa yang ada di dunia ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Secara sanad riwayat tersebut didhaifkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah secara sanad. Namun secara makna bahwasannya di atas langit, bahwasannya langit tujuh itu jelas. Ayatnya terlalu banyak. Demikian juga bahwasnya di atas langit itu air jelas. Karena dalam riwayat yang sahih wa kana arsyu 'alal ma, dan adalah ars Allah di atas air. Dan bahwasnya ars itu di atas seluruhnya benar. Dan bahwasnya Allah di atas ars benar. Namun penyebutan jarak masing-masing langit, bahkan dalam riwayat yang lainnya disebutkan ketebalan langit. Ketebalan langit itu juga dasar tebalnya itu 500 tahun perjalanan. Namun secara sanad itu dhaif atau didhaifkan oleh sebagian ulama. Tapi itu hadis-hadis yang masyhur yang dinukil banyak oleh ulama dalam kitab-kitab akidah mereka. Maka yang terpenting bagi kita adalah keimanan tentang langit itu tujuh, kemudian di atas langit itu air, dan di atas air ars Allah Ta'ala, dan Allah di atas ars. Kalau itu tidak meragukan sama sekali. Adapun tentang jarak dan ketebalannya bisa benar dan juga bisa tidak benar kalau ternyata apa, karena riwayatnya dianggap tidak meyakinkan sahihnya. Kemudian beliau katakan fahadza wa ma asbahahu, dan ini dan yang sepertinya, mimma ajma salaf rahimahumullah, dari hal-hal yang merupakan kesepakatan salaf, semoga Allah merahmati mereka, ala naqli wa qabulihi, untuk menukilnya dan menerimanya, walam yata'arradu li raddihi, dan mereka tidak memberlakukan, tidak mensikapi dengan cara menolaknya, tidak melakukan penolakan, wala ta'wiluhu wala tasbihuhu wala tamtsiluhu, tidak mentakwilnya, yaitu tidak menyelewengkan kepada makna yang tidak semestinya, wala tashbihu wala tamsilu, dan tidak menyerupakan dengan makhluknya, baik dengan bentuk penyerupaan yang mirip hampir dalam seluruh sisinya atau bentuk penyerupaan yang mirip seluruhnya yang sama persis. Dan tentunya juga dengan tidak takyif, yaitu tidak menanyakan bagaimananya atau tidak menyebutkan kaifiahnya, tidak menyebutkan bagaimananya, tidak menyebutkan bentuknya. Dan juga tidak tafwid, artinya tidak menyebutkan maknanya. Jadi betul-betul diimani sebagaimana zahirnya, sebagaimana apa yang bisa dipahami secara langsung dari dalil-dalil tersebut. Maka ada perkataan yang sangat masyhur, dan ini menjadi kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menghadapi seluruh dalil-dalil sifat. Perkataan Imam Malik rahimahullah, tatkala ada seseorang yang bertanya kepadanya, kaifastawa, bagaimana istiwa, bagaimana model istiwanya, bagaimana bentuk istiwanya, bentuk naiknya itu gimana, Allah bagaimana model naik arsnya itu bagaimana, maka dijawab oleh Imam Malik dengan tegas, al-istiwa'u ghairu majhulin, istiwa bukan sesuatu yang tidak diketahui, atau al-istiwa'u ma'lumun, istiwa sesuatu yang sudah maklum, tidak butuh. Jadi maknanya jelas, maknanya sudah ketahui apa itu istiwa, yaitu ala, wartafa'a, so'ada, istakorro, naik, menempati di atas, menetap di atas, itu istiwa. Naik di atas sesuatu. Wal kaifu majhulun, adapun bentuknya, bagaimananya, model istiwanya, majhul, tidak diketahui. Wal imanu bi wajibun, dan beriman kepada istiwa lafaz dan maknanya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang istiwa, tentang bagaimana istiwa itu, itu bid'ah. Kemudian beliau katakan kepada yang hadir ketika itu di majelisnya, akhriju fa innahu, akhrijuhu fa innahu mubtadi, atau fa innahu rajulun su, usir dia karena dialah mubtadi atau dialah orang yang buruk, karena ketika itu maklum tidaklah menanyakan seperti itu. Imam memang benar, betul sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Malik, bahwasanya orang tersebutlah ingin membuat fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, atau supaya jangan sampai terfitnah kaum muslimin, maka diperlakukan dengan hina orang yang menanyakan sesuatu yang bid'ah, yang sangat besar fitnahnya di tengah-tengah kaum muslimin, menanyakan bagaimana istiwa. Maka kaidah ini, al-istiwa'u ma'lumun, wal kaifu majhulun, wal imanu biwajibun, wasu'alu anhu bid'ah, ini menjadi kaidah yang baku untuk seluruh sifat. Maka an-nuzulu ma'lumun, wal kaifu majhulun, wal imanu biwajibun, wasu'alu anhu bid'ah. Ad-dohiku, tertawa, ma'lumun. Wal kaifu, bagaimana tertawa, majhulun, tidak diketahui. Wal imanu bihi, beriman terhadap sifat tertawa, wajib. Dan menanyakan tentang bagaimana tertawa, bid'ah. Terus begitu dalam semua sifat. Ini kaidah yang baku yang sudah disampaikan oleh Imam Malik dan juga dari gurunya Rabi'ah. Bahkan ada riwayat bahasnya juga dari Asma binti Abi Bakar. Walaupun untuk riwayat yang dari Asma dan dari Rabi'ah itu dipersisikan tentang sahihnya. Tapi dari Imam Malik sahih. Dan mudah dipahami mengapa bertanya tentang kaifiyah itu bid'ah. Bukankah orang bertanya tentang kaifiyah dalam rangka lebih beragama, lebih untuk menambah keimanan, ya atau tidak? Sementara kalau seperti itu memang betul bisa menambah keimanan, bisa lebih dekat kepada Allah, maka tentunya para sahabat lebih dulu untuk bertanya. Maka sesuatu yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat yang bisa menambah keimanan, maka kalau ditanyakan kepada oleh generasi sudahnya, maka itu jelas bid'ah. Jadi saya supaya lebih mantap dalam beriman kepada Allah, maka saya kepengin tahu bagaimana itu sifat Allah. Kalau itu memang betul menambah keimanan, maka para sahabat lebih dulu bertanya. Maka tatkala tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukti dan sangat jelas itu termasuk bid'ah. Sebagaimana sudah kita pelajari dalam Arba'in Nawawi tentang kriteria bid'ah. Di antaranya adalah untuk lebih meningkatkan keimanan atau lebih beribadah kepada Rabb-nya. Dan dalam urusan din. Jadi bisa dipahami dengan mudah mengapa Imam Malik mengatakan wasu'alu anhu bid'ah. Jadi memang betul-betul baru, tidak pernah ada pada Rasul dan para sahabatnya. Dan itu terkait dengan masalah din. Dan orang bertanya seperti itu mestinya dalam rangka untuk lebih meningkatkan dinnya. Untuk pagi hari ini kita bagi menjadi dua session saja, maka saya lanjutkan dulu. Jadi walaupun tadi sebagaimana saya katakan sifat ulu ini sesungguhnya sifat yang sangat fitri, artinya diterima atau sudah diyakini secara fitrah, namun subhat yang menyebar tengah-tengah umat begitu dahsyatnya sehingga banyak umat dari kaum muslimin itu sampai rusak fitrahnya untuk menetapkan Allah berada di atas, maka untuk lebih menghancurkan subhat tersebut dan mengembalikan kepada fitrah yang bersih, yang murni, saya sampaikan. Dan ini nanti bisa disampaikan kepada siapa saja yang masih fobi untuk mendengar Allah di atas langit dan masih enjoy dengan mengatakan Allah berada di mana-mana. Terlalu banyak metode dan gaya Allah dan Rasulnya di dalam menyampaikan berita yang ujung dari berita tersebut atau inti atau termasuk isi dari berita tersebut Allah berada di atas. Imam Abu Isi Al-Hanafi rahimahullah mengikuti pendahulunya dari Imam Ibn Kasir atau Ibn Qayyim atau Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, karena mereka hidup dalam satu masa. Dan Imam Abu Isi Al-Hanafi adalah murid dari Ibn Kasir rahimahullah. Dan Ibn Kasir rahimahullah murid dari Syaikhul Islam Ibn Taimiyah. Demikian juga Ibn Qayyim murid Syaikhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau bawakan sampai 20 model untuk menetapkan bahwasanya Allah itu berada di atas. Saya sampaikan sebagian saja ya. Nanti bisa antum rojek Bisa antum lihat sendiri dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, tahqiq Syekh Nasruddin Albani, mulai halaman 315. Yang pertama, tasrih bil fauqiyah. Jadi disebutkan secara gamblang tentang fauq, yaitu di atas. Dengan menggunakan apa? Adat min. Jadi min fauq. Dari atas. Yang tidak mau tidak itu menunjukkan bahwasanya memang betul-betul zatnya berada di atas. Seperti firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 50. Surat An-Nahl ayat 50. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut terhadap Tuhan mereka dari atas mereka. Min fawqihim. Kemudian yang kedua disebutkan tasrih fauqiyah tanpa menggunakan alat. Artinya tanpa ada penyebutan adat. Isim adat atau huruf adat. Ini istilah bahasa Arab ya. Alat dalam istilah bahasa Arab. Seperti firman dalam surat Al-An'am, Delapan belas. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dan Allah berkuasa di atas para hambanya. Yang ketiga, disebutkan secara jelas belak-belakan tentang naiknya sesuatu kepadanya. Uruj, yaitu naik melalui tangga ke atas, seperti dalam surat Al-Ma'arij ayat 4. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Dan malaikat dan ruh meniti tangga menuju kepadanya. Naik ke atas meniti tangga. Jadi dari dunia ke langit itu ada tangganya. Dan melalui itu pula Nabi Mi'raj. Maka dinamakan Mi'raj karena naik yang melalui tangga. Kalau so'ad, so'ada itu tidak melazimkan melalui tangga. Pokoknya naik. Tapi kalau Mi'raj, uruj itu naik melalui tangga. Maka kalau katakan dul ma'arij, jadi yang memiliki tangga-tangga. Kemudian yang ke empat, ini sama dengan yang ke tiga tadi, yaitu su'ud. Su'udnya sesuatu kepadanya. Ini naik secara mutlak. Kalau urus tadi naik melalui tangga, kalau su'ud pokoknya naik. Ilayyas adul kalimat thayyib. Kalimat yang thayyib itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya naik itu dari bawah ke atas, kemudian tidak dari apa? Dari tempatnya ke samping, ke belakang, ke depan, enggak. Tak ada seorang pun yang mengatakan tatkala dikatakan naik kemudian dia pergi kemana-mana itu namanya naik. Tidak. Dia mesti ada unsur dari bawah ke atas. Yang ke lima, Allah mengangkat sesuatu kepadanya. Mengangkatnya Allah sesuatu kepadanya. Seperti surat An-Nisa. Oh, tadi surat Fatir ya. Yang naik secara mutlak tadi surat Fatir ayat 10. Ilayya sa'du kalimut thayyib. Dalam surat An-Nisa ayat 158. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Ini tentang Isa alaihissalam. Bahkan Allah mengangkatnya kepadanya, kepada Allah. Semua paham yang namanya mengangkat, yang diangkat itu dari bawah dinaikkan ke atas. Kecuali orang gila enggak paham seperti itu. Kemudian yang ke-6, penyebutan secara jelas belak-belakan tentang ulu, tentang ketinggian secara mutlak. Pokoknya dia tinggi. Seperti dalam banyak ayat, di antaranya Al-Baqarah 255 ayat kursi. Wa huwal aliyul azim. Dan dia zat yang maha tinggi lagi maha agung. Al-Ali. Ini disebutkan secara mutlak. Al-Ali. Mutlak itu artinya tidak diberi embel-embel. Tidak diberi catatan. Kalau muqayyad itu ada embel-embelnya. Kalau saya menyatakan seorang budak. Itu namanya mutlak. Kalau seorang budak yang kakinya pincang. Nah itu ya, ditakyid namanya. Ini bagi yang sulit memahami mutlak dan muqayyad. Ya, gambarannya seperti itu. Seorang budak yang pincang kakinya, ini namanya ditakyid. Tapi carikan seorang budak, ini namanya mutlak. Tanpa ada dikasih embel-embel. Ini sekedar untuk memudahkan memahami. Walaupun akan lebih mudah kalau kemudian memahami asli bahasanya. Dan ulu ketinggian yang mutlak ini, maka sifat ulu bagi Allah Ta'ala itu meliputi tiga hal. Jadi istilah tinggi itu untuk tiga hal. Tinggi secara tempat, ulul makan, atau kadang juga dikatakan uludat, tinggi secara zatnya. Secara tempatnya, jadi memang keberadaan Allah itu berada di tempat yang atas. Itu uludat atau ulul makan. Yang kedua, ulul qohar. Ini yang bimakna apa? Mengalahkan, artinya menang terhadap semuanya. Kemudian yang ketiga, ulul qadar. Al-qadru. Jadi kedudukan, tinggi kedudukannya. Nah, semua sifat ulu itu dimiliki oleh Allah. Maka kalau ulu disebutkan secara mutlak, itu mencakup apa? Mencakup ketiga ulu tersebut. Jadi kalau Allah dikatakan wal ali, dia Allah yang maha tinggi. Maha tinggi dalam ketiganya. Ya, tinggi secara tempatnya, tinggi dalam artian mengalahkan semuanya, dan juga tinggi dalam artian kedudukannya. Mulia itu, yang paling mulia, yang paling tinggi, yang paling terhormat. Jadi ketinggian kehormatan itu ulul qadar. Maka kalau kemudian disebutkan tempat, kemudian Allah ala al-ars, ala sama, maka tidak ada makna dari itu kecuali apa? Dia itu tinggi dat tadi, tinggi tempat. Maka sangat bodoh atau pura-pura bodoh kalau kemudian ayat-ayat yang berbunyi bahwasanya Allah fauqa ibadi, Allah di atas hambanya, itu artinya Allah lebih terhormat dibandingkan hambanya. Fauqa ibadi itu lebih terhormat dibandingkan fauqiyah sifat, fauqiyah qadar atau fauqiyah apa memenangkan. Karena ada istilah syair, jika dikatakan pedang itu lebih tajam dibandingkan kayu, itu hakikatnya penghinaan kepada pedang. Idza qila anna sayf amda minal aso, faqat anqasahu, atau seperti itu. Jadi kalau ada mengatakan bahwasanya pedang itu lebih tajam dibandingkan kayu tongkat, maka berarti telah menghina atau telah merendahkan kadar pedang itu. Maka kalau kemudian orang mengatakan Allah lebih, Allah itu apa lebih dibandingkan apa orang, itu tidak perlu diceritakan karena semuanya tahu. Kalau fauq bimana demikian. Yang ke berapa? 7. Disebutkan secara jelas turunnya sesuatu darinya. Seperti turunnya kitab, kitab dari Allah. Tidaklah dikatakan turun kecuali dari atas ke bawah. Seperti dalam ayat dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir. Surat Ghafir itu sama dengan surat Al-Mu'min, surat ke-40. Ayat kedua, Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Yang menurunkan kitab dari Allah, Zat yang Maha Aziz lagi Maha Alim. Dan ayat-ayat yang lainnya yang sangat banyak tentang turunnya sesuatu darinya. Yang ke 8. Penyebutan secara terang-terangan bahwasanya Allah di langit, hanya di atas, sebagaimana yang sudah kita dapatkan tadi ayat dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam matan kitab tersebut. Amin tumang fis sama al-mulk. Yang ke 9, dalil-dalil yang menyatakan tentang turunnya Allah ini sudah kita bicarakan. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang Allah itu turun, tidak dikatakan turun kecuali karena sebelumnya di atas. Yang turun itu dari atas ke bawah. Kemudian yang ke 11 atau 10, 10 isyarat secara yang terindra, Rasulullah menunjuk dengan tangannya ke atas. Allahumma ashad, ini maksudnya mengisyarat dengan telunjuk ke atas. Kemudian pertanyaan di mana yang menunjukkan tentang minta jawaban tempat, kemudian dijawab di atas. Jadi tidaklah ada pertanyaan di mana kecuali memang tempatnya. Kemudian berita Allah tentang Fir'aun yang meminta kepada Haman, insinyurnya, untuk membuatkan bangunan yang tinggi, ingin melihat Tuhannya Musa. Dalam surat Al-Mu'min ayat 36. Itu jelas karena Musa memberitakan Tuhannya di mana? Di langit, bukan di mana-mana. Kalau Musa memberitakan kepada Fir'aun Tuhannya, atau kepada umat ketika itu Tuhannya di mana-mana, enggak perlu buat pencakar langit untuk apa? Karena Tuhannya ada di atas itu, makanya dia menyuruh sebagai bentuk kesombongannya. Coba kita cek Tuhannya, kita lihat bangun yang tinggi, karena memang beritanya di atas. Maka para ulama ya, nyikat mereka yang apa tidak beriman Allah di atas, milih ya, kamu menjadi Fir'auni atau Musawi. Ingin menjadi Musawi atau menjadi Fir'auni? Kalau kamu tidak beriman, tidak percaya Allah di atas, ya seperti Fir'aun itulah, mendustakan berita Musa alaihi salam. Fir'auni. Kalau ahlus sunnah wal jamaah Musawi, hanya pengikutnya Nabi Musa alaihi salam, beriman kepada berita Nabi Musa, Allah di atas, bukan pengikutnya Fir'aun. Silakan pilih. Kemudian yang ke 13, berita Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu bolak-balik naik turun dari Allah ke Musa. Jadi dari Sidratul Muntaha kepada Musa tatkala minta peringanan kewajiban sholat dari 50 rakaat dalam sehari, yang akhirnya menjadi 5 rakaat. 5 rakaat, 5 waktu, afan. Dari 50 waktu dalam sehari akhirnya dikorting terus sampai menjadi 5. Suruh minta lagi, naik lagi, malu Nabi. Masa sudah sampai menjadi 5 waktu suruh ngorting lagi, malu, gak mau sudah. Karena Nabi Musa melihat umatmu itu masih keberatan segitu itu, dan terbukti Musa itu kasih sayang sekali sama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau sholat sehari itu 50 waktu sebagaimana aslinya, mungkin tidak ada yang sholat umat ini kecuali nabinya. Sudah tinggal 5 waktu saja, yang per waktunya paling 5 menit, itu sedikit yang mau sholat. Itu naik turun, naik lagi, kemudian turun lagi, naik lagi, dan demikian. Kemudian yang ke 14, tak cukupan sampai 15 saja nih. Tentang melihatnya ahli sorga, tentang melihatnya ahli sorga kepada Allah itu dari arah bawah ke atas. Jadi dalam hadis seperti taronal qamara kama taronal qamara la tabarsa taronal rabbakum kama taronal qamara la tabadar. Kamu akan melihat Tuhanmu seperti melihat bulan di malam purnama. Melihat bulan itu dari mana? Dari bawah ke atas. Bulannya di atas, kitanya di bawah. Itulah seperti itu juga tatkala kalian melihat Tuhanmu. Dari bawah kamu berada di bawah, Tuhanmu berada di atas. Kemudian yang ke-15 yang terakhir yaitu dalil-dalil tentang mengangkat tangan dalam berdoa. Itu sebagian dari itu pengelompokan ya. Itu ditinjau dari pengelompokan dalilnya. Bukan ditinjau dari apanya, masing-masing dalilnya. Kalau masing-masing dalilnya, kalau rata-rata setiap kelompok 5 saja sudah berapa itu tadi? Jadi banyak sekali ayatnya, banyak sekali hadisnya, banyak sekali. Kalau dilihat dari satu persatunya, itu dikelompokannya itu menjadi demikian banyak kelompok dalil. Maka kalau masih belum beriman, ya memang tidak ada jalan lain kecuali harus dikafirkan. Maka benar Imam Abu Hanifah, man su'ila 'an Allah fala yadri fa huwa kafir. Ingat ikhwah fiddin assalamualaikum, hukum takfir tentunya ini hukum am. Adapun hukum ta'yin artinya tatkala vonis kepada individu itu setelah terpenuhinya syarat dan tidak adanya halangan sama sekali untuk dikafirkan. Jangan salah paham ya, khususnya yang baru-baru ngaji ini. Nanti tidak kemudian pulang tanya kepada bapaknya, "Pak, di mana Allah?" Ya enggak ngerti, di mana-mana. Allah kok ditanyakan di mana? Oh ya berarti kafir bapak Allah gitu. Tidak. Jadi ini hukum umum, barang siapa yang tanya Allah di mana, maka dia kafir. Artinya setelah tadi dalil-dalil disampaikan dengan penjelasan yang gamblang, bukti yang kuat, dan posisi yang menyampaikan itu lebih tinggi kedudukannya, artinya tidak ada dugaan sama sekali ini mau ngapusi kan. Kemudian masih tidak beriman, ya sudah, siapa lagi kalau bukan orang kafir. Nah demikian ikhwah fiddin asanallahu yakum. Sebelum kita istirahat, kemarin pertanyaan itu yang banyak atau hampir sama, redaksinya saja yang berbeda tapi pertanyaan hampir sama, terkait dengan Allah itu beristiwa di atas ars, katanya sifat dhatiyah ba'dal istiwa, bagaimana dengan Allah itu turun? Itu hampir semua pertanyaannya yang masuk demikian. Maka perlu saya jelaskan bahwa ulama yang menetapkan sifat istiwa di atas ars dan menetapkan sifat nuzul dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah itu bersisi pendapat. Sedikit di antara mereka menyatakan dengan demikian arsnya kosong. Kemudian sebagian lagi tidak berpendapat, abstain, tidak mengatakan arsnya Allah tetap di atas ars dan tidak juga mengatakan arsnya kosong. Dan mayoritas jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu menetapkan Allah tetap di atas ars dengan turunnya. Maka kalau saya katakan sebagian ulama seperti saya Muhammad bin Shalih Utsaimin bahwasanya itu dikategorikan sifat dhatiyah ba'dal istiwa, berarti beliau termasuk ulama yang mengikuti pendapat jumhur bahwasanya turunnya Allah dengan Allah tetap beristiwa di atas ars. Dan Hal itu disampaikan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi bisa dirujuk dalam kitabnya Imam Al-Qayyim rahimahullah, Mukhtasar Shawaiq. Mukhtasar Shawaiqul Mursalah. Tentang perbincangan kalau Allah turun itu bagaimana nasib ars. Nah demikian ikhwafidin sallallahu yakum. Kita istirahat sebentar, kurang lebih seperempat jam sampai jam 9 seperempat. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah itu. Subhanakallah mabiyamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.